sampingku. Namun semua itu pupus, hilang, dan tak tersisa lagi. Janji yang kau ucap dulu itu tinggallah kenangan. Aku mbien wes tau dadi bojomu. Nanging apa kowe ninggal di awakku? Apa panten wes namu ra cukup siji? Kowe lunga deko ninggal di sumpah lan janji. Cari ni rame jani kebun nyatane andi. Lunga ra bali-bali malah ninggal di janji. Apa wes ra kelingan karo awakku iki? Sing biyen tok tresnani rasa tekane mati. Yen ngono jan pengenmu ngomong terus terang, tak usah gawe cara medhot yen sesambungan. Nek wis cukup semene anggon mule bebrayan, kabeh tak pupus wae timbang gawe kesan pikiran. Biyen wis tau dadi bojomu nangis.